ma'rifahkan dengan adat adalah al-mu'arraf bil alif wal lam, adalah isim yang dima'rifahkan dengan adat alif dan lam ataupun dengan al. Wahia qisman, dan al ada dua macam. Yang pertama ahdiyah, alif lam ahdiyah. Yang kedua jinsiyah, alif lam yang menunjukkan kepada jins. Wal ahdiyatu imma lil ahdi dzikri nahu fi zujajatin zujajah. Dan alif lam al ahdiyah ada kalanya untuk lil ahdi dzikri, sesuatu yang sudah maklum karena disebutkan sebelumnya lafadznya. Nahu fi zujajatin zujajah, di dalam kaca. Az-zujajah, yang kaca itu. Di sini az-zujajah, alif lam yang masuk padanya adalah alif lam lillah di zikri. Alif lam yang apa? Menunjukkan kepada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu zujajah. Ya. Awal lillah di zihni, ataupun alif lam untuk lillah di zihni. Al-ahad sesuatu, maknanya alil ilm, sesuatu yang diketahui. Aulilah lilah di zihni, ataupun alif lam untuk sesuatu yang telah diketahui di benak. Kalau tadi sesuatu yang diketahui karena telah disebutkan sebelumnya, itu lilah di zikri. Diketahui ya karena sudah disebutkan sebelumnya. Yang kedua lilah di zihni, diketahui karena sudah difahami dalam benak. Nahu contohnya idhuma fil ghar, ketika keduanya Rasulullah SAW bersama Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an berada di gua itu. Sudah maklum. Ya, sudah ma'ruf inda al-muhatabin, di sisi orang-orang yang diajak bicara, gua mana itu. Ya. Meskipun tidak disebutkan sebelumnya. Ya. Yaitu lil ahdi dzihni, sesuatu yang telah diketahui di benak. Au lil ahdil haduri, ataupun alif lam untuk sesuatu yang diketahui penunjukannya di saat sekarang. Ya. Contohnya al-yauma akmaltu lakum dinakum, di hari ini. Di hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Di sini alif lam yang masuk kepada yaum adalah lil ahd, sesuatu yang diketahui dan itu untuk hari ini. Wal jinsiyah imma li ta'rifil mahiyah, sedangkan alif lam al jinsiyah ada kalanya dia untuk memakrifahkan mahiyah, hakikat sesuatu. Contohnya waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, kami jadikan dari hakikat air, dari air yaitu hakikat air, segala sesuatu yang hidup. Kami jadikan, kami ciptakan dari air segala sesuatu yang hidup. Wa imma listighraqil afrad, dan ada kalanya alif lam al jinsiyah ini untuk istighraqil afrad. Istighraq menenggelamkan, untuk meliputi satuan-satuan yang ada di dalamnya. Contohnya khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan semua manusia. Semua manusia masuk di dalamnya, tidak ada yang tertinggal satu pun. Ya, yani alif lam lil jins listighraqil afrad. Ya. Semua manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Au istighraqi khasa'isil afrad, atau untuk menenggelamkan atau mencakup meliputi kekhususan-kekhususan, sifat-sifat khusus yang ada pada satuan-satuan di dalamnya. Contohnya antar rajulu ilman, engkau adalah seorang laki-laki yang ilman, sempurna ilmunya. Mengumpulkan sifat-sifat ilmu yang terpencar pada orang lain. Wa tubaddalu lamu al-miman fi lughati himyar, dan lamnya diganti dengan mim pada bahasanya orang himyar. Saya silakan dibaca syarahnya. Faslun. Faslun fi bayani mu'arraf bil ala ta'rif wa amal mu'arrafu bil adati al-mufidatu li ta'rifi fahuwal mu'arrafu bil alif wal lami karajuli wal gulami wa ta'rifu bihima huwa madhabul khalil madhubul khalili wal hamzatu indahu asliyah wa hiya hamzatul qat'i hudifat fi wasli fil wasli takhfifan likas likathratil istimari walam tuhdaf fil ibtidai liannahu la yubtada'u bisakinin wa madhhabu sibawih anna ta'rifa bihima aida illa annal hamzata indahu zaidatun mu'tadatun biha mu'tadun biha fil wasli kada qala ibnu malik wal masyhur inda sibawih anna ta'rif billam wahdaha wal hamzatu wasliyah ji'a biha litamkin minal ibtidai litamakun minal ibtidai bisa kini wa futihat ala khilafi hamzati al wasli takhfifan likasratil isti'mali naqara Abu Hayyan hadal madhab an jami'in nahwiyin illa ibn Kaisan wa azahu sahibu basit ila muhakkikin wa dahaba al-mubarridu ila anna al-mu'arrafa al-hamzata wahdaha wa zidat lam lil farqi bainaha wa baina hamzati al-istifhami wa hiya ay al-adatu kisman ahdiyatun wa jinsiyatun wa kullu minhuma thalathatu aqsamin kama asyara ilaihi musannifu rahimallahu ta'ala biqaulihi wal ahdiyatu imma lil ahdi dhikri bi an yudhkara mashubuha nakirah thumma yu'adu biha qala fi mughni wa ghairihi wa hada yasuddu ad-dhamir masaddaha ma'a mashubiha nahu fi zujajatin zujajah isyaratun ila zujajah ar-madhkurah awalan wa i'rabuhu fi zujajah jar wa majrur fi mahal raf'in khabaril masabih mutaalluq biwajibi harfi taqdiruhu kain au kainun au mustakirun az-zujajah mubtada'un wa khabaruhu jumlatun ka'annaha kawkabun au lil ahdi ahdihni bi anna ahda uhida mashubuha dihnan nahu idhuma fil gor wa huwa taqi wa taqbun fi jabali thawr wa qana dhalika ma'luman indahum wa i'rabuhu id darfun lama madha minaz zaman darfun lama madha lima madha minaz zaman wa huma dhamirun munfasilun fi mahalli raf'in mubtada fil ghar jar majrur muta'alliqun bika'in fi mahalli raf'i khabar aw lil ahdi al huduri bi ayyakuna mashubah hadirun halal khitab nahu al yawma akmaltu lakum dinakum ay al yawma al hadira wa huwa yawmul arafah li anna al ayah nuzilat fihi wa i'rabuhu al yawma darfu zaman muta'alliq bima ba'dah akmaltu fi'lun wa fa'ilun lakum jarun wa majrurun muta'alliq bi akmaltu dinakum maf'ulun bih wal kafu mudafu ilaih wal mim alamatul jam'i faslun fi bayanil mu'arraf bi alati ta'rif. Fasal tentang isim yang dimakrifahkan dengan alatu ta'rif, alat yang memakrifahkan. Wa ammal mu'arraf bil adati al mufidati li ta'rif fa huwa al mu'arrafu bil alif wal lam. Adapun isim yang dimakrifahkan dengan adat yang memberikan faedah ma'rifah adalah yang dimakrifahkan dengan alif dan lam, seperti ar-rajul wal ghulam. Wa ta'rifu bihima huwa madhhabul Khalil. Dimakrifahkannya isim dengan keduanya, dengan alif dan lam, itu adalah madhabnya Khalil, gurunya si Bawai. Wal hamzatu indahu asliyah. Di sisi beliau, Khalil, hamzah adalah hamzah asliyah. Hamzah qata'. Hudhifat fil wasli takhfifan likathratil isti'mal. Hanya saja dibuang hamzah qata' ini ketika diwasalkan, ketika disambung dengan kalimat sebelumnya. Takhfifan dalam rangka meringankan, likathratil isti'mal, karena banyaknya penggunaan, sehingga dibuang hamzahnya ketika diwasalkan. Walam tuhdza fil ibtida, dan tidaklah dibuang hamzah ini pada permulaan, seperti alhamdulillahi rabbil alamin ataupun ar-rahman ataupun yang semisalnya. Li'annahu la yubtada'u bisakin, karena tidak mungkin bisa dimulai bacaan dengan sukun. Ya, alhamdu enggak mungkin. Alhamdu. Ya. Wa madhhabu Sibawai anna ta'rifihi ma'idho. Sedangkan madhabnya Sibawai menjelaskan bahwasanya yang memakrifahkan juga sama keduanya, yaitu alif dan lam. Illa annal hamzata indahu zaidah, hanya saja hamzah di sisi Sibawai adalah hamzah zaidah. Tambahan mu'tadun biha fil wasli, dianggap dia meskipun dalam kondisi diwasalkan bacaan, tidak dibuang. Kadza qala Ibnu Malik wal masyhur an Sibawai anna ta'rifa bil lam wahdaha wal hamzatu wasliyatun ji'a biha litamakkuni min al ibtida'i bisakini wa futihat ala khilafi hamzatil wasl takhfifan likathratil isti'mal. Ya. Demikian dikatakan oleh Ibnu Malik, yaitu bahwasanya yang memakrifahkan adalah alif dan lam, hanya saja, ataupun hamzah dan lam, hanya saja hamzahnya zaidah. Ini kata Ibnu Malik menukil dari Sibawai. Wal masyhur an Sibawaihi anna ta'rifa bil lam wahdaha, dan yang masyhur bahwasanya, dan yang masyhur dari Sibawai bahwasanya yang memakrifahkan hanyalah lam saja, sedangkan hamzahnya adalah hamzah wasal. Ji'a biha litamakkun min al-ibtida'i bisakin, bisakin. Didatangkan hamzah wasal tersebut untuk memungkinkan memulai bacaan dari kalimat yang diawali dengan sukun. Untuk bisa membaca kalimat yang diawali dengan sukun. Alhamdu, bukan al, sulit membacanya. Untuk memungkinkan kita membaca kalimat yang awalnya sukun, maka kata beliau ditambahkan hamzah wasal. Wa futihat ala khilafi hamzatil wasli, dan di sini dikatakan hamzah hamzah wasl tapi di fathah. Ya, di fathah seperti hamzah qata'. Ya. Kenapa disebutkan di sini wa futihat ala khilafi hamzatil wasli di fathah dalam kondisi menyelisih hamzah wasl? Kenapa takhfifan, dalam rangka meringankan. Ya, dalam rangka memberikan keringanan. Likathratil isti'mal, karena banyaknya penggunaan hamzah wasl ini bersama lam. Ya, al-masjid, al-bait. Ya, sehingga diringankan dengan fathah. Meskipun kalau kita lihat bahwasanya hamzah wasl itu ya di dhamma, ya. Di kasrah. Yang di dhamma contohnya apa? Ustukhrija ataupun apa? Ungdur, idrib, itu hamzah wasl kan? Tidak di fathah. Ya. Di sini di fathah karena untuk apa, mendatangkan keringanan. Biar lebih ringan dalam apa pengucapan, sehingga di fathah. Karena banyaknya penggunaan hamzah ini. Naqala Abu Hayyan hadzal madzhab an jami' nahwiyyin illa Ibn Kaysan wa 'azahu sahibul basit ila al-muhaqqiqin. Abu Hayyan menukilkan madzhab ini. Madzhab yang mana? Bahwasanya yang memakrifahkan hanyalah apa? Lam saja, sedangkan hamzanya hamzah wasal didatangkan untuk membantu, memudahkan pembacaan kalimat yang diawali dengan sukun. Abu Hayyan menukilkan mazhab ini dari semua ahli nahu kecuali Ibnu Kaisan. Wa'azahu sahibul basit ilal muhaqqiqin. Penulis kitab al-basit menisbatkan pendapat ini kepada para muhaqqiqin, para ahli tahqiq dari ahli lughah. Wa dhahab al-mubarridu ila anna al-mu'arrifa al-hamzatu wahdaha. Al-mubarrid berpendapat bahwasanya yang memakrifahkan hanyalah hamzah. Wa zidatil lamu lil farqi bainaha wa bain hamzatil istifham. Didatangkan lam untuk membedakan antara hamzah al-mu'arrifah dengan hamzah istifham. Itu pendapatnya al-mubarrid. Wahiyai al-adatu qisman ahdiyatun wa jinsiyatun wa kullun minhuma thalathatu aqsamin kama syara ilaihi al-musannifu rahimahullahu ta'ala biqaulihi wal ahdiyah imma lil ahdi al-dhikri. Dan dia, yakni al-adat al-mu'arrifah, qisman, ada dua macam. Yang pertama ahdiyah, yang kedua jinsiyah. Ahdiyah menunjukkan kepada sesuatu yang maklum, diketahui. Apakah karena disebutkan sebelumnya ataupun sudah difahami dalam benak. Wa jinsiyah menunjukkan kepada jenis. Alif lam yang pertama menunjukkan kepada sesuatu yang maklum. Yang kedua menunjukkan kepada sesuatu dari jenis. Wa kullun minhuma thalathatu aqsam. Dan masing-masingnya, baik alif lam ahdiyah ataupun jinsiyah, ada tiga macam. Kama syara ilaihi al-musannif rahimahullah ta'ala. Sebagaimana ini disyaratkan oleh al-musannif rahimahullah ta'ala dalam ucapannya. Wal ahdiyah imma lil ahli zikri dan seterusnya. Dan alif lam ahdiyah ada kalanya untuk lil ahli zikri. Apa itu alif lam lil ahli zikri? Yakni bi an yuzkar mashubuha nakiratan thumma yu'adu biha. Yakni dengan disebutkan mashubuha, isim yang dimasuki oleh al tadi disebutkan dalam kondisi nakirah, kemudian diulangi penyebutannya dalam kondisi ma'rifah, dalam kondisi dimasuki alif lam. Itu alif lam lil ahli zikri. Disebutkan isim tersebut dalam kondisi apa? Nakirah, kemudian diulangi penyebutannya dalam kondisi beral ataupun ma'rifah. Qala fil Mughni wa ghairuh, disebutkan di dalam kitab Al Mughni wa ghairih dan selainnya. Wa hadhihi yasuddu dhamiru masaddaha ma'a mashubiha. Dan alif lam ini, alif lam lil ahli dzikri, itu posisinya ditempati oleh dhamir. Yasuddu dhamir masaddaha, dhamir menempati posisi alif lam. Ya. Ma'a mashubiha, bersama isim yang dimasukkan oleh alif lam. Jadi maknanya isim tersebut yang lil ahli dzikri yang kemasukan al, itu alif lamnya adalah menggantikan dhamir yang kembali kepada isim sebelumnya yang nakirah. Contohnya fi zujajatin zujajah, dalam kaca. Yang kaca itu, ya, yang kaca itu di sini alif lam masuk kepada isim yang telah disebutkan sebelumnya dalam kondisi apa? Nakirah dan diulang. Maka di sini disebut alif lam lil ahdi dzikri. Sesuatu yang sudah maklum karena disebutkan sebelumnya. Kaca yang mana? Ya. Di sini katanya alif lam menduduki posisi bomir, ya. Yaitu bomir ha yang kembali kepada zujajah sebelumnya. Isyaratan ila zujajati al-madhkurah awalan, ini mengisyaratkan, alif lam di sini mengisyaratkan kepada az-zujajah, kaca al-madhkurah awalan yang telah disebutkan sebelumnya, bukan kepada yang lainnya. Wa ya'rabuhu fi zujajah jarun wa majrur fi mahalli raf'in khabarul misbah. Ya. I'rabnya fi zujajah adalah jarun wa majrur, pada mahalnya rafa', sebagai khabar dari al-misbah. Al-misbahu fi zujajah. Al-misbahu fi zujajah. Al-misbah mubtada, fi zujajah khabar. Muta'alliq bi wajibil hadzi taqdiruhu ka'in aw mustaqir. Yang mana jar dan majrur ini, yaitu fi zujajah, berkaitan dengan sesuatu yang wajib dibuang, takdirnya ka'in atau mustaqir. Az-zujajah mubtada wa khabaruhu jumlah. Kemudian az-zujajah yang kedua, yang ma'rifah, itu adalah sebagai mubtada. Khabarnya adalah jumlah yang setelahnya, ka'annaha kaukabun. Seolah-olah kaca tersebut adalah bintang-bintang yang berkelip-kelip. Nah, itu yang pertama dari macam alif lam lil ahad, yaitu lil ahdi dzikri. Kemudian yang kedua lil ahdi dzihni, alif lam lil ahli dzihni, untuk menunjukkan sesuatu yang telah maklum, difahami dalam benak-benak. Bi an uhida mashubuha dzihnan, yaitu dengan bahwasanya isim yang dimasuki alif lam tadi uhida, diketahui dzihnan, dalam benak. Contohnya idhuma fil ghor, ketika keduanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala an berada di gua itu. Gua itu di sini alif lam al-mu'arifah lil ahad adh-dhihni. Karena alif lam di sini kembalinya kepada apa? Sesuatu yang telah difahami dalam benak. Orang-orang yang diajak bicara tahu. Iya, ini yang dimaksud dengan gua itu gua apa? Iya. Wa huwa naqbun fi jabalin fi jabali thur. Ghor adalah lubang atau gua yang ada di gunung Thur. Wa kana dzalika ma'luman 'indahum, dan ini al-ghor di sini sudah maklum di sisi mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai itu. Sudah paham ini? Alif lam lil ahad adh-dhihni. Kalau belum difahami ya enggak boleh antum tiba-tiba mendatangkan isim yang beralif lam. Niatnya ataupun dugaan antum apa? Antum mengira tahu gitu mereka yang diajak bicara padahal tidak tahu. Ya. Maka jangan. Antum datang silakan alif lam al-mu'arifah lil hadits ini ketika yang antum ajak bicara mengetahui yang dimaksud. Ya. Seperti al-bait alladzi ishtaraitu, rumah yang saya telah beli tadi. Apa misalkan? Khoroba. Hancur misalkan. Sudah tahu orang yang itu macam bicara tersebut rumah yang mana. Maka boleh. Berfaedah berarti. Ya. Kalau tidak jelas di sisi mukhoroba rumah yang mana ya. Tidak ada faedahnya. Wa ya'rabuhu idh dharfun lima madha minaz zaman huma dhamirun munfasil. Fi mahali rafin mubtada fil ghari jarun wa majrur muta'aliq bika'in fi mahali rafin khabar. I'rabnya idh dharf, untuk waktu yang telah lalu. Ya. Dari huma bomir, huma bomir munfasil, huma bomir munfasil pada mahalnya rafa mubtada fil ghar jar majrur muta'aliq dengan kain pada mahalnya rafa khabar. Kemudian macam yang ketiga dari alif lam lil ahad adalah lil ahadil huduri, lil ahadil huduri. Bi an yakuna mashubuha hadiran halal khitab, yaitu dengan isim yang dimasukkan oleh alif lam tadi adalah hadir, untuk waktu hadir, waktu sekarang. Halal khitab, ketika pembicaraan terjadi. Contohnya al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Di sini al-yawm, yawm kemasukan alif lam lil ahad al-huduri, karena yawm dimaksud adalah yawm hari itu. Ya. Al-yawm al-hadir wa huwa yawmu arafah li'anna al-ayata nazalat fih. Ya. Yani al-yawm al-hadir, makna al-yawm yani al-yawmul hadir, hari ini. Ya. Wa huwa yawmu arafah, yaitu hari Arafah. Li'anna al-ayata nazalat fih, karena ayat tersebut turun di hari Arafah. Wa i'rabuhu al-yawma dharfu zamanin muta'alliq bima ba'dah. Akmaltu fi'ilun wa fa'il, lakum jarun wa majrur muta'alliq bi akmaltu. Dinakum maf'ulun bih wal kaf mudhafun ilaihi wal mim alamatul jama'. Ya rabbi al-yawm dharf zaman, terkait dengan apa yang setelahnya. Akmaltu ya. Akmaltu fi'ilun wa fa'il, lakum jarun wa majrur muta'alliq dengan akmaltu. Dinakum maf'ulun bih wal kaf mudhafun ilaihi wal mim alamatul jama'. Ya, silakan barangkali ada yang belum paham ditanyakan sebelum kita masuk ke macam yang kedua dari alif lam. Ya, jadi alif lam ada dua macam. Yang pertama alif lam lil ahad, dan itu ada tiga. Lil ahad dzikri, yaitu ketika sebelumnya disebutkan isimnya dalam kondisi nakirah. Kemudian lil ahad apa? Adz-dzihni, ketika isim tersebut sudah maklum di benak orang-orang yang diajak bicara. Dan yang ketiga lillah lil huduri, ketika isim tersebut terjadi di waktu pembicaraan. Hal ya, hal juga dalam keadaan apa? Halal khitab ya. Fi an yakuna mashubuha hadiran halal khitab. Hal juga i'rabnya. Ya. Yaitu di mana isimnya al itu adalah hadir. Ya. Hadiron sebagai isimnya apa? Khabarnya yakun. Hala khabarnya. Apa? Hal-hal lagi. Ketika pembicaraan terjadi. Gitu. Yang lain? Gak ada? Contohnya apa? Oh nanti ada bahasanya. Atau sudah ya? Ada nanti insya Allah. Bahasanya nanti setelahnya. Silakan. Hadir ya? Hadir. Dan hal. Ya sekarang. Ya. Tianyaku nama sebuah hadiron. Di mana isim tersebut hadir untuk sekarang itu, untuk waktu sekarang. Hadir mana hal. Hadir ya sekarang maksudnya. Silakan dibaca. Yang kedua siapa? Waljinsiyatu imma li ta'rifil almahiyah min haitsu hiya ay ma'a qat'in nadari 'anil afradi wa hiya allati lam yakhlifaha kullun la haqiqatan wa la majazan wa yadalatu 'ala mujarradil jinsi wa yu'baru 'anha billati ويعبر عنها بالتي لبيان الحقيقة وبالتي لبيان الطبيعة وذلك نحو وجعلنا من الماء كل شيء حي أي وجعلنا من حقيقة الماء المعروف لا من كل شيء اسمه ماء وكيل من المني وإعرابه جعلنا فعل وفاعل بمعنى خلقنا فيتعدى لواحد من الماء جار ومجرور كل مفعول به وشيء مضاف إليه حي مفعول وشيء مضاف إليه حي نعت لشيء. وقال أبو البقاء جعلنا بمعنى صيرنا يتعدى الاثنين ومفعوله الأول كل شيء والثاني من الماء انتهى. وإما لاستغراق الأفراد أي أفراد الجنس بأن خلفتها كل حقيقة فيعم الأفراد بخصائصها ويصح الاستثناء من مصحوبها نحو إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا أو اعتبار معناه فيما له من نعت ونحو أو الطفل الذي لم يظهر ومثل لها المصنف بقوله وخلق الإنسان ضعيفا أي خلق كل واحد من جنسه ضعيفا وإعرابه خلق فعل ماض مغير الصيغة الإنسان نائب الفاعل ضعيفا حال أو استغراق خصائص الأفراد أو صفات أفراد الجنس مبالغة بأن خلفتها كل مجاز ومنه التي في أسمائه تعالى غير العلم كما نص عليه البدر بن قاضي شهبة وغيره وتسمى لام الكمال كما سبق ونقله عن الشيخ ابن حجر رحمه الله نهو أنت الرجل علما أي أنت كل رجل علما بمعنى أنك اجتمع فيك ما تفرق في غيرك من الرجال من جهة كمالك في العلم ولا اعتداء بعلم غيرك لقصوره عن رتبة الكمال ويراب أنت مبتدأ الرجل خبره وعلم تمييز وانظر لما لم يمثل بشيء من الآيات مع أن دأبه الالتزام كون أمثلته من القرآن المجيد ما أمكنه وقد مثل بعضهم بقوله تعالى ذلك الكتاب أي كل كتاب مبالغة في مدحه لكونه حاويا لجميع خصائص الكتب الممدوحة ومن ذلك الحديث الذي أخرجه الرمهرازي وسنده جيد illa annahu mursalun annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Sufyan kullu sayd fi jawfil fara ay himarul wahshi qala lahu dhalika yata'allafahu 'ala al-islam ya'ni anta fi sayidi ka himaril wahshi wa kullu sayidin dunahu wa qatati al-za'idah lazimahu fala tufidu ta'rifan kallati fi 'ilmin qarinat wada'ahu kallati wal 'uzza wal yasa' aw ghalabat 'ala ba'di afradihi kal baladi li makkati wan najm li thaya wa kallati fil ani 'ala al-as'al sahih wa fil ladhi wa furu'uhu 'ala al-asah wa za'idatu 'a ghayri lazimati lil mahhi al-asl al-manqul 'anhu kallati fil harthi wal hasan wal 'abbas wa minhu 'inda al-jumhur lam al-dakhilati 'ala asma'il ayyam ka yawm al-ahad was-sabt qalu hi 'alami tawahhamat fi a'lam tuhimat fiha as-sifah fadakhalatha al wa qila inna nakiratun dakhalatha al lita'rif wa tubaddalu lamu alif lam al-ma'rifah miman fi lughati himyar qabilati min al-arab wa qad nataqa biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala laysa min ambirrin am siyamin fi am safar laysa min al-bir siyam fi safar qadha rawahu an-namr fi bin Tulabi radhiyallahu anhu. Kemudian macam yang kedua dari alif lam adalah alif lam al-jinsiyah. Wal jinsiyatu imma li ta'rifil mahiyah min haitsu hi ay ma qat'in nazar 'anil afradi wa hiya allati lam yakhlufha kullun la haqiqatan wala majazan wa hiya dalatu ala mujarradil jinsi wa yu'abbaru anha billati li bayanil haqiqati wa billati li bayanit tabi'ah. Dan alif lam jinsiyah imma li ta'rifil mahiyah, ada kalanya alif lam al jinsiyah faedahnya adalah untuk memakrifahkan mahiyah min haitsu hiya, yaitu hakikat sesuatu, memakrifahkan hakikat dari sesuatu. Ma qat'in nazar 'anil afrad, dengan tidak memandang satuan-satuannya. Wa hiya allati lam yakhlufha kullun, alif lam al-jinsiyah adalah alif lam yang tidak bisa digantikan kedudukannya dengan kul, posisinya tidak bisa diganti dengan kul. La haqiqatan wala majazan, tidak secara hakiki ataupun secara majaz, tidak bisa digantikan oleh kul. Ya. Jadi alif lam jinsiyah di ta'rifil mahiyah itu tidak bisa digantikan posisinya dengan apa? Kul. La haqiqatan wala majazan. Wa hiya dala ala mujarradil jinsi, dan dia alif lam al-jinsiyah li ta'rifil mahiyah adalah alif lam yang menunjukkan semata kepada jenis. Hanya menunjukkan kepada jenis. Wa yu'abbaru anha billati li bayanil haqiqah, dan diungkapkan alif lam tersebut dengan alif lam li bayanil haqiqah. Itu nama lainnya. Li ta'rifil mahiyah ataupun li bayani al-haqiqah. Wa billati li bayani tabi'ah, atau nama lainnya juga adalah li bayani tabi'ah, untuk menjelaskan tabiat sesuatu. Wa dzalika, hal itu contohnya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Maknanya wa ja'alna min haqiqatil ma'i al-ma'rufi la min kulli syai'in ismuhuma. Ya, ini kami jadikan dari hakikat air yang ma'ruf, bukan dari semua yang disebut dengan air, bukan. Tapi dari hakikat air, bukan dari semua isim yang namanya ma, air. Ada juga yang mengatakan makna al-ma di sini al-mani, berarti alif lamnya apa? Min al-mani. Kalau di sini al-ma makna al-mani, bisa juga apa? Zihni, ya. Wa i'rabuhu ja'alna, i'rabnya ja'alna fi'lun wa fa'il bi makna khalaqna, maknanya adalah khalaqna, kami ciptakan. Fayata'adda li wahid min al-ma, fayata'adda li wahid, kalau dia maknanya khalaqo, ja'ala kalau maknanya khalaqo, maka dia muta'addi kepada satu maf'ul. Sedangkan al-jar wal-majrur min al-ma, jarun wa majrur. Saya ulangi, khalaqna fa ta'adda li wahid min al-ma, iya. Jar wa majrur. Kulla maf'ulun bih. Iya, kemudian kullanya maf'ulun bih. Wa syai'in mudhafun ilaih, syai'in mudhafun ilaih. Hayyin, sanal hayy, na'tun li syai' sifat dari syai', syai'in hayy, sesuatu yang hidup. Wa qala Abul Baqa, dikatakan oleh Abul Baqa, ja'alna di mana sayyarna, ja'alna di sini maknanya bukan khalaqa yang butuh satu fa' satu maf'ul. Tapi maknanya adalah apa? Sayyarna. Tafsir, af'al tafsir. Fi'il-fi'il yang menunjukkan kepada makna perubahan. Ja'alna maknanya adalah sayyarna, kata beliau. Ya ta'adda litsnaini, yang muta'addi kepada dua maf'ul. Wa maf'uluhu al-awwal kulla syai'. Adapun maf'ul yang pertama adalah kulla syai'. Wa tsani adapun maf'ul yang kedua adalah minal ma, jar majrur. Ya, fi mahalli nasbin maf'ul. Tsani. Intaha. Itu contoh dari apa? Alif lam li bayanil haqiqah atau li bayanil tabi'ah atau li ta'rifil mahiyah. Yaitu alif lam yang tidak bisa posisinya digantikan dengan kul. Ya. Wa imma listighraqil afrad, adakalanya alif lam al jinsiyah fungsinya adalah listighraqil afrad untuk menenggelamkan meliputi satuan-satuan yang ada di dalamnya. Ay afrodil jinsi bi'an khalafatha kullun haqiqatan faya'ummu al-afroda bi'khasaisiha wa yasihu al-istithna'u min mas'hubiha. Yakni maksud dengan istighraqil afrod adalah afrodil jinsi untuk mencakup meliputi satuan-satuan jenis yang ada di dalamnya. Bi'an khalafatha kullun, di mana al tersebut yang istighraqil afrod bisa digantikan posisinya dengan kul. Haqiqatan, secara hakiki, fayaumul afrod khasaisiha, sehingga mencakup semua satuan-satuan yang ada di dalamnya secara khusus. Kalau manusia ya semua manusia, khusus manusia. Ya. Kalau binatang ya semua binatang, khusus binatang. Wa yasihul istithna'u min mashubiha, dan bisa untuk di apa? Istithna, dikecualikan. Min mashubiha, dari isim yang dimasuki al tersebut bisa dikecualikan. Contohnya innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Mana di sini? Alif lam istighraq lafrad al insan. Ya. Kita bisa mengetahuinya dengan apa? Dengan apa? Bahwasanya al-nya bisa posisinya digantikan dengan apa? Kul. Ataupun makna al di sini bermakna kul. Inna kulla insanin. Betul enggak? Sesungguhnya semua manusia lafi khusrin. Nah itu. Di antara tanda yang menunjukkan bahwasanya al istighraqil afrod. Maknanya kul. Ataupun alif lamnya bisa digantikan posisinya dengan kul. Yang kedua. Di sini ada istitna'nya. Ada istitna'nya. Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Dikeluarkan dari mereka. Orang-orang yang mengalami kerugian. Iya. Adapun yang sebelumnya tidak bisa. Ya waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Ya bisa di situ di istithna illa misalkan. Ya. Nah itu. Ini di antara apa? Tanda yang menunjukkan keumuman. Adanya istithna. Innal insana umum. Semua manusia masuk di dalamnya. Di antara mi'yar. Ya timbangan yang menunjukkan. Bahwasanya kalimat itu menunjukkan apa? Keumuman adanya istithna. Illa. Ya. Au i'tibaru ma'nahu fi ma lahu min na'tin wa nahwih, atau boleh pula ini ma'tuf pada yasih al-istithna, boleh kita mengistithna dari isim yang dimasuki alif lam yang listighraqil afrod. Boleh pula i'tibaru ma'nahu fi ma lahu min na'tin, boleh pula kita memandang maknanya pada mashubnya yang memiliki na'at. Contohnya awitif lil ladzina lam yazharu. Di sini mana na'atnya? Alladzina. Yang menjadi pembahasan atifal. Atifal. Alif lam yang ada ataupun yang masuk padanya adalah alif lam apa? Alif lam listighraqil afrad. Ya, di sini kita memandang apanya? Memandang lafadznya atau maknanya? Maknanya. Maknanya jamak. Kenapa? Karena ada alif lam lil istighraq. Semua anak-anak masuk di dalamnya. Ataupun anak-anak yang mereka belum mengerti tentang aurat. Lam yazharu ala auratin nisa. Iya. Kalau kita lihat lafadznya, ya mufrad. Tapi ketika kita memandang kepada apa? Maknanya, maka itu jamak. Ya. Karena di situ alif lam adalah alif lam lil jins. Wa masala laha al-musannif bi qawlihi innahu wa khuliqal insanu dha'ifa, dan al-musannif mencontohkan alif lam li istighraqil afrad yang fungsinya untuk mencakup satuan-satuan yang ada di dalamnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Ay khuliqa kullu wahid min jinsihi dha'ifa, yakni diciptakan setiap satu dari jenis manusia dalam keadaan lemah. Iya. Dalam keadaan lemah. Di sini kalau kita ganti ya pada kalimat di luar Al-Qur'an misalkan, wa khuliqa kullu insanin, bisa enggak? Wa khuliqa kullu insanin dha'ifa. Bisa, iya. Wa i'rabuhu khuliqa fi'lun madh mughayyiru sighah al-insan naibul fa'il dha'ifan hal. I'rabnya khuliqa fil madh mughayyiru sighah, yang sighahnya dirubah, mabni lil majhul, al-insan naibul fa'il dha'ifa hal. Nah, itu macam yang berapa dari alif lam lil jins yang kedua. Yang pertama li ta'rifil mahiyah, untuk memakrifahkan mahiyah, hakikat dari sesuatu. Seperti al-ma. Ya. Itu al-ma al-ma'ruf. Air yang sudah ma'ruf di sisi kalian. Ya. Kemudian yang kedua, listighraqil afrod. Alif lam lil jins yang fungsinya untuk mencakup semua satuan-satuan yang ada di dalamnya. Ya, dan ini bisa dikecualikan dengan illa. Ya. Kemudian yang ketiga, istighraqi khasa'isil afrod. Tujuannya adalah untuk menenggelamkan, mencakup kekhususan sifat-sifat yang ada di dalam satuan-satuan yang ada di dalamnya. Jadi tidak meliputi orang-orangnya, satuan-satuan orangnya, tapi apa, sifat-sifatnya, kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh setiap satuan yang ada di dalamnya. Ya. Ai sifati afrodil jinsi, yakni untuk mencakup semua sifat-sifat satuan-satuan yang ada di dalamnya dari jenis tersebut. Ya. Ai sifatil afrodil jinsi, yakni untuk menenggelamkan sifat satuan-satuan jenis yang ada di dalamnya. Mubalaghatan, yang tujuannya untuk mubalaghah. Apa mubalaghah? Hah? Mubalaghatan, dalam rangka untuk mubalaghah, melebihkan di atas yang lain. Iya. Bi an khalafatha kullun majazan. Di antara tandanya bahwasanya alif lam di situ bisa digantikan oleh kul, tapi majaz saja sifatnya. Ya. Pada maknanya saja. Wa minhu allati fi asma'ihi ta'ala ghairil alam. Di antaranya juga alif lam yang masuk kepada nama-nama Allah ya, bukan alam. Kama nassa 'alaihi al-Badr ibn Qadhi Syahbah wa ghairuh wa tusamma lamul kamal, sebagaimana disebutkan secara mansus, secara tegas oleh Al-Badr Ibn Qawbi Syahbah dan yang lainnya. Wa tusamma lamul kamal, dan lam ini yang masuk kepada nama-nama Allah disebut dengan lamul kalam, lamul kamal, lam yang menunjukkan kepada kesempurnaan, yang kita sering terjemahkan maha, ya, al-alim, maha mengetahui, ya, ar-razak dan seterusnya, maha memberi rezeki. Kama sabaqa naqluhu 'ani Syekh Ibnu Hajar rahimahullah, sebagaimana telah lewat penukilannya dari Syekh Ibnu Hajar rahimahullah. Ya. Contohnya, contoh alif lam listighraqi khasa'isil afrad, yang fungsinya untuk mencakup kekhususan-kekhususan satuan yang ada di dalamnya. Yani antar rajul ilman, engkau adalah seorang laki-laki. Ya ilman, yang terkumpul padamu ilmu. Ya, yang ilmunya sempurna. Ya. Ai anta kullu rajulin ilman, bima'na annaka ijtama'a fika ma tafarraqa fi ghairika minar rijal min jihati kamalika fil ilmi wa la'tidada bi'ilmi ghairik liqusurihi an rutbatil kamal. Yani maknanya anta kullu rajulin ilman adalah annaka ijtama'a fik, bahwasanya engkau terkumpul pada dirimu apa yang terpecah-pecah, apa yang terpisah-pisah pada selainmu dari kaum laki-laki. Ya. Min jihati kamalik, dari sisi kesempurnaanmu dalam ilmu. Ya. Wala tidada bi ilmi ghairika liqusurihi an rutbatil kamal, dan tidak dianggap ilmu selainmu karena ceteknya ilmu selainmu. Ya. Ataupun kurangnya ilmu selainmu dari tingkatan kesempurnaan. Jadi rijal banyak. Satuan-satuan ar-rajul banyak satuan-satuan di dalamnya. Di sini yang ditenggelamkan bukan satuannya tapi apa? Kekhususannya, ya, sifat-sifat kekhususan yang ada pada jenis tersebut rijal. Yaitu ilmu di sini, pada contoh ini ilmu. Yang lain punya ilmu, ya, hanya saja ilmunya kurang. Belum sempurna. Dan kau mengumpulkan sifat-sifat tadi yang terpecah-pecah dari ilmu tadi pada orang lain. Ya. Antar rajul ilman. Engkau adalah ar-rajul. Alif lam di sini apa? Listighraq khasaisil afrod. Engkau adalah benar-benar seorang laki-laki yang sempurna ilmunya. Ya. Itu alif lam istighraq khasaisil afrod. Kemudian i'rabnya wa i'rabuhu anta mubtada'un. Ar-rajulu khabaruh. Anta mubtada' ar-rajul khabarnya. Ya. Wa ilman tamyiz. Ilman sebagai tamyiz. Wanzur lima lam yumathil bi syai'in minal ayati ma annahu anna da'bahu iltizamu kauni amthilatihi minal Qur'an al-Majid ma amkanah. Ya. Perhatikanlah mengapa al-musannif ar-Raimi tidak membuat contoh dari Al-Qur'an ataupun dari ayat-ayat Al-Qur'an, padahal kebiasaan beliau adalah apa iltizamu kauni amthilih kam amthilatihi minal Qur'an, berpegang dengan apa membuat contoh dari Al-Qur'an. Biasanya beliau selalu membuat contoh dari Al-Quran Al-Majid yang mulia. Ma'amkanah sebisa mungkin. Tapi di sini beliau tidak mencontohkannya dari ayat Al-Quran. Ya, mungkin beliau, wallahualam, belum menemukan contohnya. Waqad matsala ba'duhum biqaulihi ta'ala. Dan sebagian mereka ahli nahu ada yang mencontohkan dari ayat Allah SWT. Dari alif lam yang menunjukkan istighraq khasaisil afrad. Alif lam yang fungsinya untuk menenggelamkan, meliputi kekhususan satuan-satuan yang ada dalamnya adalah zalikal kitabu la raiba fihi. Alkitab di sini katanya alif lam lil jins listighraq khasaisil afrad, karena maknanya adalah mubalaghah. Mubalaghah kullu kitabin mubalaghatan fi madhihi likaunihi hawiyan li jami' khasaisil kutub al mamduha. Yani zalikal kitab maksudnya kullu kitab. Ini adalah kitab, maksud semua kitab. Dalam rangka mubalaghah. Ya, kesungguh-sungguhan di dalam mengangkat kitab ini. Fi madhihi likauni hawiyan, dalam hal pujiannya. Mubalaghah, bersungguh-sungguh di dalam memuji kitab ini. Likaunihi hawiyan li jami' khasaisil kutub al-mamduha, karena kitab ini Al-Qur'an mencakup semua kekhususan-kekhususan yang ada dalam kitab-kitab yang terpuji. Semua keistimewaan yang ada dalam kitab-kitab yang lain yang Allah turunkan ya kepada para nabinya, para rasulnya, itu tercakup di dalam kitab ini. Bahkan ada tambahan yang tidak ada pada kitab yang lain. Ya. Wa min dzalikal haditsu allazi akhrajahu ar-Ramah Hurmuzi wa sanadu jayyid illa annahu mursal annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Sufyan kullu sayd fi jawfil fara. أي حمار الوحش قال له ذلك يتألفه على الإسلام يعني أنت في صيد كحمار الوحش وكل صيد دونه. Jadi faham ini contoh dari Alkitab. Jadi alif lam di sini katanya untuk apa? Lil jins, yaitu listighraq khasaisil afrad. Di situ ada mubalaghah di dalam memuji kitab ini, karena kitab ini sungguh telah mencakup ya keistimewaan yang dicakupi oleh kitab-kitab yang lain, dan ada tambahan yang tidak ada dalam kitab-kitab yang lain. Ya. Bukan mencakup kitabnya semuanya tertulis, tidak, tapi sifat-sifatnya. Ya. Bukan semua kitabnya, muatan kitab-kitab yang sebelumnya termuat semua, bukan. Tapi apa? Kekhususannya, keistimewaan yang ada pada setiap kitab itu tercakup di dalam kitab Al-Qur'an ini. Contoh yang lain dari hadis adalah yang dikeluarkan oleh Ar-Ramah Hurmuzi dan sanadnya jayyid. Kecuali hanya saja di sini mursal katanya, wallahu alam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Sufyan, iya, kullu sayd fi jawfil fara, semua buruan itu ada di perut al-fara. Al-fara adalah himarul wahsy, adalah keledai liar. Qalahu dzalik, beliau ucapkan ini kepada Abu Sufyan, yata'allafuhu 'alil Islam, karena dalam rangka mentaklif, melunakkan hatinya agar mau masuk Islam. Kullu sayd fi jawfil fara. Yani anta fi saydi ka himaril wahsy, yani engkau wahai Abu Sufyan, perumpamaannya seperti as-sayd, buruan. Dalam hal buruan seperti himaril wahsy, seperti keledai liar. wa kullu sayd, dan semua buruan itu di bawah kedudukannya himarul wahsy. Maksudnya engkau yang paling diharapkan untuk bisa masuk Islam. Semua diharapkan untuk masuk Islam, tapi engkau lebih diharapkan untuk bisa masuk Islam daripada yang lainnya. Ya. Sebagaimana apa? Himarul wahsy itu lebih diharapkan untuk didapatkan ketika orang berburu. Bisa paham ini? Hah? Maksudnya ngerti enggak? Kullu sayd fi jawfil fara. Semua buruan itu ada di perut al-fara. Iya. Maksudnya ya buruan yang paling berharga adalah himar wahsy. Itu yang dicari-cari, yang diharapkan oleh setiap orang yang berburu. Kalau sudah dapat dia, himar wahsy sudah tercukupi dari yang lainnya. Iya. Ini beliau ucapkan dalam rekaman taklif hatinya Bu Sofyan agar mau masuk Islam. Kamu tuh yang paling diharapkan untuk bisa masuk Islam daripada yang lainnya. Iya. Mafhum. Wa qad ta'ti al-za'idatan lazimatan fala tufidu ta'rifan kallati fi 'alamin qaranat wad'ahu kallat wal-'uzza wal-yasa'. Dan terkadang alif lam datang za'idatan lazimah, sebagai tambahan yang lazim, yang mesti, tambahan tapi mesti. Tidak boleh dilepas. Fala tufidu ta'rifan, maka ketika itu, ketika alif lam datang sebagai tambahan yang lazim, tidaklah alif lam tersebut memberikan faedah ta'rif. Tidak bisa memakrifahkan. Ya. Kallati fi alamin qoronat wab'ahu. Seperti alam yang alif lam itu menyertai dari awal peletakannya. Dari awal peletakannya alif lam menyertai. Seperti alif lam yang ada pada al-lat. Tuhannya mereka kaum musyrikin. Al-lat, al-uzza. Ya. Kemudian al-yasa'. Kalau al-yasa' nama dari salah seorang nabi. Dari kata fi'il mudhari ya. Wasi'a yasa'. Dikasih alif lam al-yasa'. Nah itu. Jadi alif lam zaidah lazimah. Itu tidak memberikan faedah apa? Ta'rif. Ya. Au ghalabat ala ba'di afradihi kal baladi li Makkah wan najmi li Suraya wa kallati fil ana ala sahih wa fil ladhi wa furu'ihi ala al asah. Ya. Contoh yang lain dari alif lam zaidah lazimah adalah alif lam yang ghalabat ala ba'di afradihi, yang mendominasi sebagian satuan-satuannya. Jadi ada alif lam yang di situ gunakan. Ya, ataupun banyak digunakan untuk salah satu dari satuan-satuan yang ada di dalamnya. Seperti al-balad, di sini kan masuk negeri-negeri yang lain. Tapi dalam penggunaan ketika disebut al-balad, itu yang dimaukan adalah apa? Makkah. Ya, itu ghalabat ala ba'di afrodi. Yang dia mengalahkan atau mendominasi. Ya, atas sebagian satuan-satuan yang lain. Seperti al-balad. Balad ya negeri. Di dalamnya masuk negeri-negeri yang lain. Tapi kalau dikasih al-balad, itu sudah ghalibnya, sudah dominannya digunakan untuk apa? Negeri Mekah. Maka alif lam yang masuk di dalamnya adalah alif lam apa? Ta'rif atau bukan? Li ta'rif atau bukan? Bukan. Seperti al-balad. La uqsimu bihadhal balad. Wa antahilum bihadha al-balad. Al-balad yang dimaukan adalah Mekah. Dan alif lam yang masuk adalah alif lam za'idah lazimah. Karena sudah mendominasi. Ya, ketika disebutkan al-balad untuk apa? Negeri Mekah. Wan-najm dan juga an-najm. Ketika disebutkan an-najm pada alif lam, maka yang dimaukan adalah Suraya, bintang Kartika, Venus, planet Venus katanya. Ini dari kata Sarawi, Sarawi ditasghir jadi Suraya, Sarawi dari Sarwah. Ditasghir jadi Suraya. Wa kallati fil an, dan seperti alif lam yang masuk kepada dzaraf al-ana, an al-ana. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wa fil ladzi wa furu'ihi ala al-ashah, dan juga alif lam yang masuk pada al-ladzi itu juga alif lam yang zaidah lazimah. Ya. Dan juga pada cabang-cabangnya al-ladzi, al-ladzaini dan seterusnya. Al-ladzina, al-lati dan seterusnya. Ala al-ashah menurut pendapat yang paling sahih, yaitu bahwasanya alif lam di situ adalah alif lam apa? Zaidah lazimah. Wa zaidatan ghairu lazimah, dan di sana ada yang lain dari alif lam, yaitu alif lam zaidah tapi ghairu lazimah, tidak lazim, bisa dibuang. Apa fungsinya? Fungsinya lilamhi al-asli al-manquli anhu, untuk mengisyaratkan kepada aslinya yang dia dinukil darinya. Untuk mengisyaratkan kepada aslinya, aslinya yang dia dinukil diambil darinya. Kallati fil harf, seperti alif lam yang masuk pada al-harf. Harf, harf yahrusu, maksudnya apa? Harfan. Kemudian dijadikan sebagai nama. Tadinya masdar, iya kan? Tadinya masdar. Masdar mengandung mana hadas. Kemudian dipindahkan menjadi nama seseorang. Untuk mengisyaratkan kepada makna harf tadi, ditambahkan alif lam. Al-harf. Hasan. Ya. Hasana yahsunu hasanan. Ya. Husnan. Ya. Kalau hasan sifat. Kalau husn masdarnya. Ya. Sifat hasan. Ya. Untuk mengisyaratkan kepada apa? Aslinya. Ada harapannya mungkin. Harapannya agar dia menjadi orang yang akhlaknya baik. Ya, mengisyaratkan kepada aslinya. Hasan bermakna apa? Baik. Diharapkan kalau dia diberi nama ini. Disertakan di situ alif lam. Agar dia apa? Mengambil sifat-sifat yang baik. Ya. Wal Abbas. Dari apa Abbas? Abbas wa tawalla. Ya. Cemerut ya. Abbas sighah mubalaghah. Ya. Abis isim fa'ilnya. Abbas sighah mubalaghahnya. Wa minhu, kalau seperti ini boleh dibuang. Ya, boleh dibuang karena dia tidak lazim. Wa minhu 'indal jumhur allam adakhila 'ala asma'il ayyam, dan di antara alif lam yang zaidah ghairu lazimah, zaidah yang tidak lazim, adalah alif lam yang masuk kepada isim-isim nama-nama hari seperti yaumil ahad, sabat dan seterusnya. Qalu hiya alam tawahamat fiha sifatu fadakhalatha al. Mereka jumhur mengatakan bahwasanya itu semua adalah nama-nama ahad, al-ahad, al-sabat, al-jumu'ah, al-khamis dan seterusnya. Itu semuanya adalah nama-nama yang terkesan sebagai sifat. Sehingga agar hilang kesan seperti ini, maka fadakhalatha al, maka dimasukilah oleh al, sehingga kesan tadi sebagai sifat hilang. Murni dia sebagai alam. Nama hari. Ya. Khamis. Ya. Mungkin sepertinya apa? Sifat. Yaumul khamis. Hari yang kelima. Ya. Kesannya kan seperti itu. Sifat. Ya. Untuk menghilangkan kesan ini sebagai sifat. Ya, maka ditambahkan alif lam. Oh hari ini tuh. Bukan sifat. Hari kemis. Waqila innaha nakirat. Dakhalat al lita'rif. Ada juga yang mengatakan bahwasanya itu semua adalah nama-nama yang nakirah. Dakhalat al lita'rif. Kemudian dimasuki al untuk memakrifahkannya. Kemudian watubaddalu lamul a'lamu al mu'arrifah miman fi lughati himyar. Kemudian diganti lam yang ada pada al mu'arrifah yang memakrifahkan dengan mim pada bahasanya orang himyar. Yaitu qabilatun minal Arab. Yaitu satu qabilah dari bangsa Arab. Wa qad nataqa biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala laisa minan bir am siyamu fi safar. Kadza rawahu Namr ibn Tulab radhiyallahu anhu. Ya. Dan Nabi katanya pernah mengucapkan dengan bahasa Himyar ini, wallahu alam. Hadisnya terkait dengan sahih tidaknya, wallahu alam. Beliau mengatakan laisa minan bir am siyamu fi safar. Aslinya apa? Laisa minal bir Afsiyamu fis safar. Diganti di situ lamnya dengan mim. Laisa minambir amsiyamu fim safar. Faslun. Kemudian fasal yang baru atau sebelum kita masuk ke fasal ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Hah? Diulang-ulang, difahami dan dihafalkan. Agar jangan sampai keliru. Mungkin mudah untuk kita membedakan alif lam ini. Lillah di apa? Lilahad dengan liljis mudah ya. Tapi untuk membedakan jenis yang masing yang ada di dalamnya masing-masing itu yang agak sulit kan. Kalau yang pertama mungkin mudah untuk membedakan lilahdi az-zikri dengan lilahdi apa? Zihni. Dan lilahad al-huduri mudah. Tapi untuk membedakan tadi. Ya. Apa? Alif lam lilahdi al-jinsi tadi. Yang di situ ada tiga macam. Itu perlu kejelian untuk bisa membedakannya. Ya. Yang ditanyakan khosoi safrad ya. Iya. Jadi di antara macam alif lam lil jinsi disebutkan di sini adalah istighraq khosoi silafrad, untuk mencakup kekhususan satuan-satuan. Jadi untuk bukan mencakup satuan-satuannya, bukan orang-orangnya. tapi kekhususnya sifat-sifatnya khusus yang ada pada masing-masing orang itu yang terpencar dicakup oleh satu orang dengan ditambahkan alif lam. Seperti tadi, antar rajulu ilman, engkau adalah seorang yang sempurna ilmunya. Dari mana tahu kita di situ ada makna kesempurnaan? Dari masuknya alif lam. Yang alif lam ini mencakup, ya, meliputi kekhususan ilmu yang itu terpencar-pencar pada orang lain dan kamu kumpulkan. Ya. Apa? Mubalaghah, ya, dalam rangka mubalaghah mengangkat gitu. Dia di atas yang lain. Ya. Dalam hal ilmu. Ya. Seperti juga dzalikal kitab. Mubalaghah untuk mengangkat kitab ini dalam hal pujiannya di atas kitab-kitab yang lain, dikarenakan kitab ini mencakup semua keistimewaan yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya dan ada tambahan yang tidak ada pada kitab yang lainnya. Yang lain, Allah alam. Silakan. Enggak ada? Kalau enggak ada kita masuk ke fasal berikutnya yang terakhir ini ya. Yang terakhir dari apa? Al-asma al-ma'rifah, isim-isim yang ma'rifah. Coba di murojaah dari isim-isim yang ma'rifah yang pertama apa? Dhamir-dhamir, yang kedua alam, kemudian isim isyarah, isim mausul, kemudian ya al-mu'arraf bi al-adah, yang dimarifahkan dengan adat itu alif lam. Sekarang masuk yang ke-6 berarti ya. Bahasanya yang ke-6. Faslun ammal mudhafu ila wahid min hadha min hadhihi al-ma'arif al-khamsati al-mutaqaddimah idafatun ma'nawiyah wa lam yakun mutawaghilan fil ibham wa la waqi'an mawqi'a nakirah. Fasal wa ammal mudhafu ila wahid min hadhihi al-ma'arif al-khamsah, adapun isim yang didhafahkan kepada salah satu dari isim-isim ma'rifah yang 5, dhamir, isim alam, isim isyara, isim mausul, al, ya, adalah idhafah ma'nawiyah. Saya ulangi bahwasannya al-mudhaf yang disandarkan kepada salah satu dari isim-isim yang ma'rifah yang 5 yang telah lalu adalah idhafatun ma'nawiyah, idhafah yang sifatnya ma'nawiyah, bukan idhafah apa? Lafziyah. Kalau idhafah ma'nawiyah memberikan faedah ta'rif, adapun idhafah yang lafziyah itu tidak memberikan faedah ta'rif. Walam yakun mutawaghilan fil ibham. Jadi syaratnya agar idhafah ini memberikan faedah ma'rifah, yang pertama idhafahnya ma'nawiyah bukan lafziyah. Yang kedua, walam yakun mutawaghilan fil ibham, agar mudhafnya tidak terlalu ibham, tidak tenggelam dalam keibhaman, kesamaran, sehingga meskipun dia diidhafahkan tetap samar. Iya. Saya ulangi, walam yakun mutawaghilan fil ibham wala, dan tidak tenggelam dalam keibhamannya, kesamarannya. Wala waqian mawqi'an nakirah, tidak juga dia menempati posisi isim yang nakirah. Fa kharaja al-mudhaf idhafatun lafdhiyah, maka keluar dengan al-mudhaf yaitu idhafah lafdhiyah. Maka idhafah lafdhiyah ini tidaklah memakrifahkan meskipun diidhafahkannya kepada isim yang ma'rifah. Ka idhafatil wasfi ila ma'mulih, seperti idhafahnya wasf kepada ma'mulnya, apakah kepada fa'ilnya atau kepada apa? Maf'ulnya. Seperti dharibu zaidin, ja'a dharibu zaidin. Di sini dharibu zaidin ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Meskipun di sini dharib diidhafahkan kepada apa? Ya ma'rifah. Kenapa? Karena idhafahnya adalah idhafah lafdhiyah. Di situ wasf diidhafahkan kepada apa? Ma'mulnya. Ma'mulnya apa? Dharibu zaidin. Ma'mulnya fa'il atau maf'ul? Maf'ul. Datang orang yang memukul Zaid. Ya. Maka itu bukanlah apa? Isim yang ma'rifah tapi nakirah. Kemudian sampai di mana tadi? Hah? Fa kharaja. Wal asma al mutawaghilah fil ibham. Kemudian juga isim-isim yang dia tenggelam dalam keibhaman, kesamaran. Sehingga meskipun didhafahkan tetap dia nakirah. Enggak menjadi ma'rifah, seperti ghair wa mithl. Seperti dalam contoh ja'a rajulun ghairuk atau mithluk, ja'ani rajulun ghairuk wa mithluk, datang kepadaku seorang ghairuk selainmu ataupun semisal kamu. Maka di situ ghairuk atau mithluk sifat dari rajulun yang ma'rifah. Iya. Karena bisa, karena dia juga ma'rifah. Ghair itu meskipun didhafahkan kepada dhamir ghairuk atau mithluk. Ya, karena ghair adalah isim yang tenggelam dalam keibhaman, keumuman atau ketidakjelasan, sehingga meskipun dia diidhofahkan kepada isim yang ma'rifah, tetap dia nakirah, sehingga bisa dijadikan sebagai sifat tadi yang nakirah. Ja'ani rajulun misluk. Ya. Wal waqi' mawqi'an nakirah, ataupun isim yang dia menduduki posisi isim nakirah, seperti wahidah. Ya, wahidah. Fa inna idhafata kulli wahidin min hadhihi la tufidu ta'rifa. Sesungguhnya idhafahnya setiap satu dari ini semua. Ya, idhafah ma'nawiyah. Kemudian idhafahnya isim yang mutawakhil fil ibham. Idhafahnya isim yang menduduki posisi yang nakirah. Itu la tufidu ta'rif. Tidak memberikan faedah ma'rifah. Balil mudhafu ma'aha baqin ala tankirih. Bahkan mudhaf bersama isim-isim ini tetap dalam kondisinya nakirah. Ya, bukan ma'rifah. Nahu, contoh idhafah yang ma'nawiyah yang memakrifahkan adalah ghulami. Ya, misal lil mudhaf ila dhamir mutakallim. Ini contoh untuk yang diidhafahkan kepada dhamir mutakallim. Wa ghulamuk misal lil mudhaf ila dhamir mukhatab. Ghulamuk contoh yang diidhafahkan kepada dhamir mukhatab. Ghulamuhu misalun lil mudhaf ila dhamir ghaib. Contoh yang diidhafahkan kepada dhamir ghaib. Wa ghulamu Zaidin misalun lil mudhaf ila al-alam. Contoh yang diidhafahkan isim kepada alam. Wa ghulamu hadha misal lil mudhaf ila ismi isyarah, ismi isyarah. Wa ghulamu alladhi qama abuh misalun lil mudhaf ila al-mausul. Wa ghulamu ar-rajul misalun lil mudhaf ila al-mu'arraf fi al. Wa qad taqaddama fi awwal al-ma'arif anna al-mudhafa fi rutbati ma udhifa ilayhi illa al-mudhafa ila ad-dhamiri fa innahu fi rutbati al-alam. Telah lalu bahwasanya lalu fi awalil ma'arif, pada awal-awal pembahasan isi ma'rifah, bahwasanya mudhaf itu tingkatan ma'rifahnya adalah pada atau setingkat dengan apa yang dia didhafahkan kepadanya. Kalau dia didhafahkan kepada alam, ya setingkat dengan alam. Kalau didhafahkan kepada apa? Kepada isim isyarah, maka setingkat dengan isim isyarah. Illal mudhafa ila dhamir, kecuali isim yang didhafahkan kepada dhamir. Fa innahu fi rutbatil alam, maka sungguhnya dia pada tingkatannya alam. Turun derajatnya satu, tidak sederajat dengan dhamir. Ya, alhamdulillah telah selesai dengan ini dari kita pembahasan tentang isim-isim yang ma'rifah. Ya, insyaallah pada kesempatan berikutnya akan kita baca tentang pembahasan al-marfu'at. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.